الحمد لله نحمده تعالى ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعة sekalian barakallahu fikum. Masih membahas tentang babul khauf, bab tentang takut, di mana telah dibawakan oleh muallif kemarin surat Ali Imran ayat 175. Kita ulang kembali ucapan muallif rahimahullah, yakni pada firman-Nya, innannasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Pada penjelasan ayat yang diterangkan oleh Syekh Utsaimin, yakni sesungguhnya manusia, manusia maksudnya orang-orang musyrikin Mekah, qad jama'u lakum, mereka telah berkumpul untuk menyerang kalian. Kalian maksudnya para sahabat seusai perang Uhud. Fakhshawhum, maka takutlah kalian wahai para sahabat kepada orang-orang musyrikin. Wadhalik liyasudduhum an wajibin min wajibatiddin. Ucapan ini yakni menakut-nakuti kepada para sahabat untuk tidak berangkat menghadang orang-orang musyrikin adalah untuk menghalang-halangi an wajibin min wajibat, menghalang-halangi melaksanakan satu kewajiban di antara kewajiban-kewajiban. Apa itu? Wahwal jihad, yaitu amalan jihad menghadapi permusuhan orang kafir Mekah yang waktu itu menyerang kaum muslimin sehingga mereka ditakut-takuti. Fayukhawifunahum bizalik, maka para wali-wali syaitan, yakni orang-orang musyrikin, menakut-nakuti kepada muwahhidin, orang yang bertauhid, untuk jangan menyerang orang-orang musyrikin. Wa kadzalika ma yahsulu fi nafsi man arada. Demikian pula kata Syekh Utsaimin, barang demikian pula apa yang yahsulu terjadi pada jiwa seorang yang dia ingin ayak murubil ma'ruf, ayak murabil ma'ruf aw yanha 'anil munkar. Demikian pula ketika orang ingin melakukan amar ma'ruf nahi munkar, fa yukhawifahu syaitanu, maka setan akan membisik-bisiki bagi orang yang akan menjalankan ibadah ini. Supaya apa? Liyasuddahu an hadzal amali. Supaya menghalang-halangi mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena amar ma'ruf nahi mungkar termasuk amalan yang mulia. Maka ketika ada orang ingin amar ma'ruf nahi mungkar, setan akan memasukkan rasa takut. Kamu jangan berani-berani. Kamu itu sendiri. Sehingga dia tidak berani bicara, membisu. Padahal punya banyak ilmu. Kalau seandainya dia sampaikan lebih bermanfaat. Tapi setan menakut-nakuti. Jangan disampaikan dulu, nanti kamu ditinggalkan orang. Begitu. Sehingga ilmu ditutup-tutupi, disembunyikan. Itu hakikatnya was-wasnya setan. Wa kadzalika ma yaqa'u fi qalbi da'iyah. Demikian pula kata Syekh, apa yang terjadi, apa yang masuk ke dalam hati seorang dai. Ya. Karena tugasnya dai adalah mengajak manusia kepada tauhid dan sunnah. Amar ma'ruf. Dan tugasnya seorang dai bukan hanya amar ma'ruf, mencegah yang mungkar. Jangan amar ma'ruf tidak mau mengingkari kemungkaran. Kalau seorang dai hanya amar ma'ruf tidak nahi mungkar, itu belum menjalankan kewajiban. Namanya setan ahros, setan bisu namanya. Kenapa setan bisu? Karena dia seorang dai dan tidak mau mengingkari kemungkaran. Ingkari. Sebagai seorang yang punya ilmu, kewajibannya latubayyinannah walayaktumunah, agar engkau menjelaskan dan jangan menyembunyikan. Begitu. Tugas orang dai hanya menyampaikan saja. Terangkan dalil, ayat, hadis, penjelasan para ulama salafun salih, selesai sudah. Soal diterima, alhamdulillah. Kalau tidak diterima, yang salah yang tidak menerima. Selesai. Sehingga orang seorang dai bisa tidur dengan nyenyak. Karena sudah menjalankan kewajibannya. Selesai sudah. Hakadza seharusnya. Namun kata Syekh, kadang memasukkan ke dalam hati seorang dai untuk merasa takut. Kalau saya sampaikan kira-kira jamaah saya bubar enggak ya? Kira-kira saya masih bisa tampil apa enggak ya? Duh, kok maksudnya tampil dan tidak tampil? Ini bukan artis. Kalau artis iya. Tapi ini seorang dai punya kewajiban menerangkan yang ma'ruf, mengingkari yang mungkar. Jangan diam. Itulah yang dikhawatirkan oleh Syekh rahimahullah. Walhasil, maka sebagai hasil kesimpulannya, anna syaitana yukhawifu kulla man arada ayyakuma biwajibin. Kesimpulannya bahwa setan itu menakut-nakuti kepada setiap orang yang ingin menegakkan satu kewajiban apapun bentuknya. Bukan hanya seorang dai, pedagang. Terdengar suara azan, apa kewajibannya? Kewajibannya kalau dia dengar ke masjid. Tapi setan menakut-nakuti, jangan. Nanti pelangganmu akan mipil apa? Mipil bubar. Loh, takut-takuti dunia. Dikira kalau menjalankan ketaatan jadi fakir. Itu setan. Itu harus disadari. Kadang muncul kepada siapapun. Wa kadzalik fa idza alqa asy-syaitanu fi nafsikal khauf Maka apabila setan melemparkan ke dalam hatimu, jiwamu rasa cemas, cemas, takut, khawatir, maka fal wajibu alaika an ta'lama, maka yang wajib bagi anda agar anda mengetahui apa itu anal iqdama ala kalimatil haq laisa huwa alladhi yudni al ajal, bukanlah maju di atas kebenaran, maju di atas kalimat yang benar, itu bukanlah yang menjadikan yudnal ajal, menjadi dekatnya ajal. Maksudnya, kalau antum amar ma'ruf nahi mungkar, nanti kamu akan mati atau dibunuh misalnya. Maka jangan takut demikian. Walaysa suqutu wal jubnu huwa alladhi yub'idul ajal, dan bukan pula diam, tidak amar ma'ruf nahi mungkar, dan jubn, pengecut, penakut, tidak mau bicara yang benar itu benar, yang batil itu batil, itu tidaklah menjadikan ajal semakin jauh. Ya, tidak demikian. Dikira kalau tidak amar ma'ruf nahi mungkar, diam begitu, ajal tambah panjang? Tidak. Maka maju terus. Fakam min da'iyatin soda'a bil haq wa mata ala firasyihi. Berapa banyak di antara da'i-da'i yang mengajak soda'a. Soda'a itu menjelaskan. Dibacakan penjelasan para ulama. Ini fatwa ulama, ini ayatnya, ini hadisnya. Ini cara mengamalkannya, diterangkan dengan jujur. Tidak ada yang disembunyikan sedikit pun. Tidak ada sedikit pun tendensi-tendensi duniawiyah. Tidak ada. Terangkan. Ternyata setelah diterangkan, mada? Wa mata ala firasyihi. Ternyata matinya di atas kasur. Bukan mati di jalan. Atau mati apa namanya, mendapatkan kecelakaan dari orang di jalan. Tidak, dia aman. Kecuali orang yang amar ma'ruf nahi mungkar dengan metodenya khawarij. Demo. Amar ma'ruf nahi mungkar, kata khawarij. Lah itulah mungkin dia mati di jalan. Karena melawan pemerintah. Itu mungkin. Tapi kalau ahlu sunnah wal jamaah di mimbar-mimbar manapun dengan tegas dan jelas dai-dainya menerangkan ini hak, ini batil, ini sunnah, ini bid'ah, ini hizbi, ini salafi. Supaya apa? Supaya jelas perbedaan antara yang hak dan batil. Barakallahu fikum. Karena itu tidak menjadikan matinya kita dengan sebab semata-mata menyampaikan yang hak. Hakada seharusnya. Wa kam min jabban qatala fi baitihi. Berapa banyak orang yang jabban, pengecut. Sudah jelas itu mungkar, itu kebid'ahan, itu hizbiyah, diam. Soalnya kalau saya bicara, ditinggalkan teman-teman saya, murid-murid saya. Nah ini. Ini namanya hizbiyah. Mengajak manusia kepada kelompoknya. Bukan kepada Allah dan Rasulnya. Bukan mengikuti jejak para ulamanya. Ikuti saya. Ini namanya hizbiyah. Bukan dakwah ilallah yang benar. Perhatikan di sini. Ternyata yang pengecut itu qatala au qatila fi baitih, mati terbunuh atau mati di rumahnya juga. Wandur ila Khalid ibn Walid. Coba anda lihat. Panglima. Di antara panglima-panglima Islam. Yang disebut namanya Khalid ibn Walid. Bagaimana Khalid bin Walid? kana suja'an miqdaman. Khalid adalah seorang panglima yang suja', pemberani. Miqdam, selalu maju pantang mundur. Wa mata 'ala firasyihi, dan wafat di atas kasurnya. Padahal 70 atau 80 bekas sabetan pedang, tombak, di semuanya di bagian depan. Tidak ada yang di belakang. Itu Khalid. Artinya kata ulama, kalau seluruh bekas luka di bagian depan, tidak ada yang di belakang, maksudnya dia terus maju. Tidak pernah menoleh ke belakang, mundur, maju terus. 80 atau 70 bekas sabetan pedang dan tombak ada di bagian depan semuanya. Khalid bin Walid. Tapi ternyata beliau wafat di atas kasur, bukan di medan laga. Karena ajal belum tentu mati karena sebab berangkat ke medan perang. Iya. Barakallahu fiik. Makanya orang munafikin ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka berangkat menghadang musyrikin, ternyata mereka tidak mau maju menghadapi. Wa id yaqulul munafiqun, dan tak kala orang-orang munafikin itu berkata, walladzina fi qulubihim maradun, dan orang yang di hatinya ada penyakit. Orang munafikun dan orang yang di hatinya ada penyakit, apa katanya? Ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghururan. Apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul itu hanya hurur, tipuan. Ya. Jadi berprasangka jelek itu penyakit hati. Sehingga mereka tidak mau berangkat ke medan Uhud menghadapi musuh Allah dan Rasulnya, karena tidak yakin, apa iya kita menang? Hakadza. Namun orang mukmin, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, tak kala orang mukmin melihat kelompok musyrikin yang banyak, qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu, inilah janji Allah dan Rasulnya. Wa sadaqallahu wa rasuluh, dan pasti benar janji Allah dan Rasulnya. Wa ma zaduhum illa imanan wa taslima, tidaklah menambahkan kepada mereka kecuali keimanan dan ketasliman, pasrah. Kalau memang kita berangkat mati di medan laga, mati syahid. Barakallahu fiik. Karena ini perintah Allah, kita jalankan. Bismillah. Demikian pula seharusnya seorang dai. Hendaklah dia selalu menyampaikan yang benar itu benar, mengikuti metode para salafuna soleh. Sehingga kalau dia menyampaikan dengan benar, jujur di mimbar manapun, akan selamat dengan sebab pertolongan Allah. Namun kalau metode-metodenya mirip-mirip dengan ikhwanul muslimin, akan terjadi kerusakan di dalam berdakwah. Buktinya apa? Dosa diingkari. Yang penting kita bersatu. Berarti persatu di atas kemungkaran. Iya. Itulah dakwahnya ikhwanul muslimin. Nata'awan fima tafaqna alai. Kita saling kerjasama apa yang kita sepakati. Kamu muslim, saya muslim. Wa na'tadir ba'duna ba'dan fima ikhtalafna alai. Kita saling memberi udur apa yang kita saling berselisih. Kamu syiah, saya sunni. Itu perselisihan dari zaman dulu sampai hari ini. Tapi tidak usah kita peruncing permasalahannya. Jadi kita jangan bicara kemungkarannya orang Syiah. Yang baik-baik saja yang kita sebutkan. Ini metodenya Ikhwanul Muslimin. Maka ini bukan dakwah menuju persatuan, tetapi menuju kehancuran. Karena tidak mungkin sunnah dipadukan, disatukan dengan bid'ah. Tidak mungkin. Karena itu sudah lawannya. Min plusnya tidak mungkin ketemu. Kalau listrik bisa menimbulkan kekuatan. Tapi ini dakwah ilallah, jalannya cuma satu. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u. Ini jalannya Allah, Rasul, ikuti. Wala tattabi'us subul. Jangan mengikuti jalan yang banyak. Itu seharusnya. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Demikian pula kata Syekh, wa madamal insanu qa'iman bi amrillah, maka selama seorang qa'iman menegakkan perintah Allah, falyasiq bi annallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun. Hendaklah dia yakin, yasiq percaya, mantap bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat baik. Iya, bertakwa dari berbuat dosa, bertakwa dari berbuat maksiat, dia takut. Seorang dari harus takut, apalagi seorang dai harus lebih takut kepada Allah. Dia duduk dengan wanita yang bukan mahramnya. Nah, dia takut tuh. Jangan. Kenapa? Tidak halal bagi saya. Kenapa tidak halal? Dia bukan istri saya, bukan saudara saya. Kasih hijab. Takut. Kenapa takut? Karena Allah katakan, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau kamu bertanya sesuatu kepada istri-istri Nabi dari belakang hijab, jangan bermudah-mudah. Itu namanya hati-hati. Tapi kadang tidak bertakwa. Dengan bebasnya dia berpotret ria dengan wanita misalnya, padahal bukan istrinya. Bukankah Nabi telah mengkhabarkan, asyadul adab yaumal qiyamah musawwirun, yang paling dahsyat adabnya di hari kiamat para penggambar makhluk bernyawa. Antum tidak takut dengan hadis Bukhari ini? Bertakwalah kepada Allah. Jangan bermudah-mudah dengan sesuatu yang sesungguhnya para ulama sudah jelas hukumnya. Itu seorang dai harus beri contoh. Wa hisbullahumul ghalibun. Orang yang bergabung hanya kepada Allah, itu yang menang. Kita pasti menang. Pasti dakwah kita kalau di atas bimbingan Rasul, di atas manhaj para salafun as-saleh, menang. Karena kemenangan dakwah tidak harus banyaknya orang. Lihatlah ada seorang nabi. Faidha nabiyun falaysa ma'ahu ahad. Tiba-tiba ketika beliau ditampilkan oleh Allah, ditampakkan rombongan umat, ada seorang nabi, tidak ada satupun pengikut. Wa nabiyun ma'ahu rajul ma'ahu ahad wa ma'ahu rajulan aw rajulan. Ada nabi pengikutnya satu, ada pengikutnya dua. Apa berarti gagal seorang nabi? Apa dia kalah? Tidak. Nabi itu menang karena dia tetap berjalan di atas jalannya Allah, di atas tauhid, di atas perintah Allah Azza wa Jalla. Jangan tergiur dengan pujian manusia dan banyaknya orang, karena itu bisa menjadikan orang itu lupa dengan apa yang menjadi kewajibannya. Menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Barakallahu fikum. Jadi bukan kegagalan seorang dai kalau seandainya yang mengikuti al-haq tadi cuma satu orang, dua orang, tiga orang, sepuluh orang. Nabi cuma 1-2, antum mungkin lebih dari itu. Masya Allah, itu adalah kebaikan bagi antum. Begitu seharusnya ilmu pertama kali untuk menyelamatkan kita. Adapun untuk orang lain itu alhamdulillah. Yang penting kita selamat di atas kebenaran. Wa hizbullah humul ghalibun. Selanjutnya pada ayat berikutnya, fa qauluhu fala takhafuhum. Firman Allah Ta'ala, jangan kalian takut kepada mereka. Maksudnya huruf la disebut nahiyah. La yang mengandung makna larangan. Janganlah. Walha domirun ya'udu ala awliya'i syaitan. Fala takhafu. Jangan kalian takut. Kalian maksudnya para sahabat. Hum, domir hum, kembalinya kepada wali-wali setan. Siapa wali setan? Orang-orang musyrikin. Wa hadha nahyu litahrim bila syak. Larangan di sini mengandung arti pengharaman. Maksudnya apa? Haram bagi kalian memiliki rasa takut dari apa yang ditakut-takuti orang musyrikin tadi. Bal umdu fima amartukum bih wa fima aujabtuhu alaikum minal jihad. Bahkan terus menerus lanjutkan apa yang Allah perintahkan atas kalian dan apa yang telah diwajibkan atas kalian berupa jihad. Jihad maksudnya tadi mereka berangkat mengejar orang musyrikin setelah sampai di Humurul Asad. Terus lanjut. Jangan takut dengan kematian. Itu jihad yang syar'i. Jihad yang terbimbing di atas bimbingan Quran dan sunnah. Adapun jihad yang dilakukan orang-orang yang berpemikiran khawarij. Keluar ke jalan mendemo penguasa. Terus lanjutkan. Itu bukan jihad. Itu namanya demonstrasi. Dan itu tidak membawa kebaikan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan diajarkan oleh beliau. Maka jangan lanjutkan cara seperti itu, berhenti. Tapi mengikutilah cara-cara yang ditempuh oleh para sahabat dalam berdakwah. Baik. Fala takhafuhum haula, jangan kalian takut kepada mereka-mereka itu. Mereka itu maksudnya orang-orang musyrikin. Wa idza kana Allah ma'al insan, maka apabila Allah menolong bersama orang, fa innahu la yahlibuhu ahadun, tidak akan ada yang bisa mengalahkannya seorang pun. Ya, antum sampaikan yang benar saja, bismillah, insyaallah ada yang menolong, Allah pasti akan menolong. Cepat atau lambat kalau anda di atas kebenaran akan ditolong. Asal jangan keluar dari manhaj metodenya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lakin nahtaju ila nahtaju fil haqiqah. Namun kemenangan ini dibutuhkan pada hakikatnya ila sidqin niat yang pertama. Kemenangan di dalam berdakwah menghadapi mereka dibutuhkan hakikatnya yang pertama sidqin niat, benarnya niat. Niatnya untuk apa antum dakwah? Kalau dakwah maksudnya menyampaikan ilmu itu benar. Tapi kalau dakwah niatnya hanya untuk supaya manusia mengikuti kita, bukan mengikuti ilmu, itu niat yang jelek. Nah, jangan seperti itu. Ikutilah ilmu. Pelajarilah ilmu dan amalkan. Itu maksudnya. Niat yang benar. Yang kedua, ikhlas. Dibutuhkan ikhlas. Seorang da'i juga di dalam beramal apapun harus ikhlas. Bukan hanya da'i. seorang pedagang. Kalau dia berdagang niatnya mencari rezeki yang halal mencukupi keluarga karena niat ibadah, pasti akan ditolong. Iya. Dia sudah mendengar azan. Azan kewajiban dia. Mencari rezeki yang halal untuk mencukupi anak istri, kewajiban dia. Kalau ada dua kewajiban, ini wajib. Sama-sama wajib. Berarti tokonya tutup dulu, masuk masjid. Begitu seharusnya. Tapi kadang kejujuran kurang. Keikhlasan dalam menjalankan sebuah amalan kadang tidak ada. Sehingga tidak ada pertolongan. Iya. Anda masuk masjid tidak menjadikan pelanggan lari kok. Bahkan mungkin itu yang dicari, orangnya baik kok. Orang ini kalau dagang jujur. Sholat saja, walaupun sibuk kaya apapun ke masjid. Kalau Anda jujur akan diberi oleh Allah pertolongan. Tapi kadang jujur, niat kurang, ikhlas juga kurang. Sehingga berat. Yang ketiga, dibutuhkan at-tawakkul tam. Tawakal yang sempurna. Maksudnya tawakal, bersandar hanya kepada Allah. Saya mencari rezeki dunia, dagang misalnya, ini hanya di antara sebab. Dari sekian sebab. Karena rezeki Allah tidak mesti dari satu pintu. Banyak pintu. Ya. Maka jangan kepikir kalau saya tutup ada adzan ke masjid apa jadi tidak lari para pelanggan saya. Tawakkal 'ala Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupkan. Ukasah bin Mihsan, Ukasah ketika perang Uhud, pedangnya itu patah. Ya? Jadi pendek. Jadi kayak gobet itu. Pendek. Ternyata panjang. Jadi pendek. Sementara musuh pedangnya panjang. Gimana ini? Ngadepi musuh senjatanya panjang. Kita kayak golok pendek. Maka dia datang menghadap kepada Rasul. Ya Rasulullah. Pedangnya patah ini. Beliau mengambil pelapah kurma. Dahan kurma, pegang, maju. Karena yang namanya berjihad sebagai bentuk sesuai kemampuan. Adanya apa tadi? Pelapah kurma tadi, dia maju. Bismillah. Ternyata bisa menjadi sebab seperti pedang. Dengan sebab apa? Pertolongan Allah. Itu kisah Ukasah. Itu pertolongan namanya. Ya, itu pertolongan saking kuatnya tawakal para sahabat. Namun karena lemahnya tawakal, akhirnya kadang berat menjalankan satu kewajiban. Barakallahu fik, mu'amar ma'ruf nahi mungkar, lalu bagaimana nanti saya? Tawakal Allah. Bertawakal hatinya hanya kepada Allah. Kalau memang diterima, alhamdulillah. Kalaupun tidak diterima apa yang disampaikan, mengharaplah pahala. Itu seharusnya. Makanya ditutup dengan ayat in kuntum mu'minin. Jangan takut kepada setan-setan manusia itu. Takutlah hanya kepadaku jika kalian orang yang beriman. Apa maknanya? Wa ulima min hadhil ayati anna li syaitan. Diketahui dari ayat ini bahwa setan memiliki wasawis, memiliki bisikan-bisikan. Yulqiha fi qalbi bani Adam, yang dilemparkan ke dalam hati anak Adam. Minha diantaranya at-takhwif, rasa cemas. Rasa cemas min a'daihi, dari musuh-musuhnya. Wa hadza ma waqa'a fi katsirin minan nas. Dan ini yang terjadi pada kebanyakan orang. Wa wal khaufu min a'da'illah, yaitu cemas takut dari musuh-musuhnya Allah. Fakanu farisatun lahum, maka mereka itu menjadi mangsa korban bagi setan. Kalau kita takut, setan tambah menakut-nakuti. Maka jangan jadi korbannya setan. Wa illa lau ittakalu 'ala Allah wa khafu qabla kulli syai' la khafahumun nas. Kalau tidak, kalau seandainya mereka bertawakal hanya kepada Allah, wa khafuhu qabla kulli syai', dan mereka takut hanya kepada Allah sebelum atas segala sesuatu, la khafahumun nas, pasti manusia akan takut kepada Anda. Bertawakal kepada Allah. Yang kedua, jadikan rasa takut kepada Allah saja, bukan kepada musuh, kepada manusia. Takut hanya kepada Allah. Kalau melakukan dua perkara ini, manusia akan takut. Walihada qila fil mathal, oleh karena itu disebutkan dalam permisalan, man khafa Allah khafahu kulla syai. Siapa yang takut hanya kepada Allah, Allah jadikan segala sesuatu takut kepada orang itu. Siapa yang takut kepada Allah, Allah jadikan segala sesuatu takut kepadanya. Iya. Wa man ittaqallaha ittaqahu kulla syai. Siapa yang bertakwa kepada Allah, segala sesuatu akan menjaganya. Iya. Wa man khafa min ghairillah khafa min kulli syai'. Siapa yang takut kepada selain Allah, maka khafa akan merasa takut orang itu kepada segala sesuatu. Cuman daun jatuh di tengah malam ketika sedang lewat, langsung hantu lari dia. Kalau memang kamu hanya takut kepada Allah, setan itu akan takut dengan Anda berta'awud. Bukan itu cukup. Kenapa mesti takut cuman daun jatuh? Dikira hantu menakut. Kalau Anda takut hanya kepada Allah, segala sesuatu akan takut kepada Anda. Adalah para sahabat, mereka menghidupkan sunnah Nabi bersiwak, membersihkan gigi dengan arok. Ketika mereka memegang arok ini, maka orang-orang musyrikin melihat pasukan Rasulullah, orang-orang yang makan apa itu, dahan aja dimakan. Jadi pasukan apa ini? Padahal cuma menghidupkan sunnah apa ini? Bersiwak. Musuh itu takut, dan Allah jadikan rasa takut di hati musuh terhadap umat ini. Iya. Namun ketika umat ini meninggalkan takut hanya kepada Allah, maka segala sesuatu itu akan justru kita takut kepadanya. Bukan sesuatu itu takut kepada kita. Kita cuman pakai gamis, pakai baju muslim, pakai kolan suah, sholat sebagai bentuk tawadhu, berhias menghadap Allah, itu sesungguhnya kemuliaan. Tapi kadang orang Islam sendiri minder. Mau ke masjid malu pakai baju muslim, malah pakai baju olahraga. Minder. Menghadap kepada Allah, kenapa malu dipanggil Pak Ustadz? Bukan itu kemuliaan? Barakallahu fikum. Nah kalau umat Islam sendiri malu menampakkan keislamannya, Lalu bagaimana dengan Islam yang kita miliki? Tampakkan keislaman kita. Mengucapkan salam, berpakaian muslim, muslimah. Jangan takut kepada celaan manusia. Karena celaan manusia sama sekali tidak memadorotkan keimanan antum seharusnya. Kalau takutnya hanya kepada Allah. Yang kedua, wayuhamu mina ayat. Dipahami juga dari ayat, annal khauf minasyaitan wa awliyaihi manafin lil iman. Takut kepada syaitan dan para wali-walinya menghilangkan iman. Fa in kanal khaufu yuaddi ila syirki. Kalau takut sampai menghantarkan berbuat syirik, fa huwa manafin li aslih. Berarti menghilangkan pokoknya iman. Wa illa kalau tidak, wa huwa munafin li kamali. Menghilangkan kesempurnaan iman saja. Demikian insyaallah apa yang bisa kita baca, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum. Pas.